Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di kajian pekanan setiap hari Senin sore dalam kajian kitab Bukhari. Bahasan yang sedang kita bahas, judul besarnya masih adalah Kitab Shalat, yaitu hukum-hukum seputar shalat. Tapi sub-bahasannya berkaitan dengan masalah masjid, yaitu adab-adab di masjid, atau apa yang boleh di masjid, apa yang semestinya di masjid, apa yang tidak boleh di masjid, atau juga apa yang haram orang melakukan di masjid. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membahas mungkin hukum-hukum masjid, dan tentunya kita akan melihat dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Ketika kita berbicara tentang masjid, itu ada dua bahasan besar. Jadi ada dua bahasan besar. Yang pertama, bumi bagi umat Islam adalah masjid. Jadi seluruh muka bumi masjid bagi orang Muslim. Dalam arti orang Muslim boleh untuk sholat dan boleh untuk sujud di belahan bumi yang mana saja. Dijelaskan di dalam hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, "Mu'titu khamsan." Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi SAW mengatakan, "Waju'iliyat liyal ardu masjidan wa tahura." Kata Nabi SAW, aku diberikan 5 kelebihan dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumku. 5 poin ini tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Di antara 5 poin yang merupakan khasa'is hadihil ummah, kehususan umat ini, yaitu disebutkan 2 di hadis itu. Jadi dalam potongan hadis itu ada 2, yaitu apa? Waju'ilat li al-ardu masjidan. Jadi dijadikan bagi aku bumi ini masjid. Dalam arti orang Muslim tidak mesti kalau ibadah sholat harus di bangunan. Ya, seperti agama-agama sebelumnya. Tapi kita bisa untuk sholat di seluruh muka bumi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, al-ardu kulluha masjidun illa al-hamamu wal-makbarah. Kata Nabi SAW, bumi ini masjid, artinya bisa dijadikan tempat sujud, kecuali kuburan dan toilet. Jadi ada yang dikecualikan, tidak boleh kita menunaikan sholat, yaitu di kuburan atau di toilet, dilarang kita sholat. Itu yang pertama. Jadi masjid dalam arti tempat sujud itu semua muka bumi tempat sujud kita, dan menjadikan kemudahan bagi umat ini untuk menunaikan ibadah. Sementara yang kedua, ketika kita berbicara tentang masjid adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangunan masjid yang mana orang meniatkannya sebagai bangunan masjid. Di mana Nabi SAW mengatakan, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Maka ini yang dimaksud masjid, satu tempat yang diniatkan oleh orang untuk ditegakkan syiar Islam berupa sholat diantaranya. Maka bagi masjid ini punya ahkam, yaitu punya hukum, adab-adab bagi setiap mukmin ketika ia akan masuk masjid. Sebagaimana akan datang seperti masuk dengan kaki yang kanan, ada doanya. Banyak yang kita akan bahas nanti di bagian-bagian hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Maka di situ dibahas oleh para ulama ahkamul masajid, yaitu hukum-hukum seputar masjid, ya, seperti larangan jual beli di masjid gitu ya. Jadi larangan jual beli di masjid, larangan mengumumkan kehilangan barang di masjid. Nah, ini hukum-hukum seputar masjid. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam dua hadis, hadis Aisyah dan pada hadis Aisyah dikatakan, amara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bibina'il masajid fid duri wa an tunaddafa wa tutayyaba. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau memerintahkan untuk membuat masjid. Maka yang dimaksud masjid ini dalam bentuk bangunan yang orang meniatkan sebagai tempat ibadah, tempat syiar Islam, yaitu masjid. Maka diperintahkan untuk membangun masjid fiddur. Apa yang dimaksud fiddur? Qala ulama, ad-dur yahtamilu amran. Jadi kemungkinan ada dua perkara yang dinamakan ad-dur. Yang pertama, yang dimaksud dengan ad-dur sejenis hayy minal qabail. Hayy minal qabail, kalau diterjemahkan mudah, perkampungan. Dalam arti setiap tempat yang di situ ada komunitas muslim, maka bagi mereka dianjurkan untuk membuat masjid. Jadi setiap ada komunitas muslim, maka bagi komunitas itu hendaklah membangun masjid yang di situ akan ditegakkan syiar-syiar Islam, sholat dan yang lainnya yang akan kita baca hadis-hadisnya. Yang kedua, ad-dur yakni makan fil bait yukhassasu li sholat. Fi logatina, lugah Indonesia, musola. Yang dimaksud dur yaitu bagian tempat yang ada di rumah. Jadi kalau kita bangun rumah, ada ruang depan, ada ruang tengah, ada kamar, ada dapur. Nah, kemudian membuat tempat yang dinamakan khusus tempat sholat. Kita sering mengatakan musola, musola di rumah. Itu bagi orang yang tentunya tidak SS rumahnya. Ya, kalau antum SS serba sempit sisi sawah, itu bagaimana bikinnya gitu ya. Ini mungkin ya, orang ya cukup lah gitu. Walaupun mungkin sempit ya, tetap ada kita untuk sholat. Seperti untuk sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Berarti di sini dianjurkan bagi setiap mukmin itu membangun masjid. Membangun masjid artinya tempat sholat. Dan tempat sholat itu ada dua. Tempat sholat dalam arti sebagai kumpulnya kaum muslimin di satu komunitas masyarakat. Ya mungkin satu KRT-an atau satu RW, satu desa ada masjidnya. Dikenal dengan kita Masjid Jami. Yang kedua, masjid itu adalah masjid yang dimaksud tempat sholat di rumah. Yang dikhususkan oleh seseorang untuk beribadah di situ. Itu termasuk yang dianjurkan. Nah, berarti ini bagian pertama, anjuran membuat masjid. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang anjuran membuat masjid, yaitu pahala bagi orang yang membuat masjid. Dalam hadis dikatakan, man bana baitan lillah, banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membuat masjid karena Allah, maka Allah akan membuatkan bangunan nanti. Bahkan disebutkan dalam hadis, seandainya orang itu membuat masjid seperti membuat hanya sekedar seperti sarang burung, maka Allah Ta'ala akan membangunkan di sana adalah rumah di surga. Jadi ini menunjukkan keutamaan membangun masjid. Bagian yang kedua adalah hadis-hadis seputar tentang bagaimana orang memakmurkan masjid dan bagaimana orang itu beradab di masjid. Jadi kalau kita membangun masjid, apa kewajiban setelahnya? Kewajiban setelahnya disebutkan antunadzofa wa tutayyaba. Kewajiban untuk menjaga kebersihan masjid. Ya. Jadi semua orang yang membangun masjid dituntut untuk menjaga kebersihan masjid. Bahkan di dalam hadis ini tidak sekedar menjaga kebersihannya, ada nilai tambahnya, yaitu untuk ya mengasih wangi-wangian di masjid. Jadi tutoyyab, masjid itu mesti wangi. Jadi dikasih wangi-wangian setiap hari ya, disediakan wangi-wangian, sunnah hukumnya. Ya, jadi identik masjid kaum muslimin kalau melaksanakan hadis ini pasti bersih. Identik akan nyaman, sebab ketika kita masuk ke masjid itu rasanya segar gitu. Apalagi mungkin setiap hari ada buhur di pintu gitu ya. Ya. Hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Sampai disebutkan dalam sejumlah hadis, yaitu pahala bagi setiap orang yang membersihkan masjid. Di pekan yang lalu saya menjelaskan bahwa Nabi SAW itu memuliakan wanita yang berkulit hitam yang suka membersihkan masjid. Ketika beliau tidak tahu wafatnya wanita itu, karena kebetulan wafatnya di waktu malam, kemudian para sahabat menguburkannya di waktu malam, dan Nabi SAW tidak dikasih tahu, maka Nabi SAW marah kepada para sahabat karena seolah-olah para sahabat menganggap ini bukan orang penting, sehingga Nabi SAW tidak dikasih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Daluni ila kubriha, tunjukkan aku ke kuburannya. Maka Nabi SAW menyolatkan. Kemudian dalam hadis sebagai contoh, itu hadis Anas bin Malik, ketika seorang Arab Baduy masuk masjid dan dia kencing di masjid. Jadi ja'a Arab fabala fi ta'ibatil masjid fa zajarahu an-nas. Faqala Nabi sallam da'u hatta yaqdi baulahu. Ketika para sahabat sedang duduk-duduk seperti ini, tiba-tiba muncul Arab Baduy, Arab kampung, Arab yang berada di lembah-lembah, kencing di masjid. Ya, kencing di pinggir masjid. Spontan para sahabat mengejarnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, da'u hatta yaqdi baulahu. Biarkan sahabat itu selesai dulu kencingnya. Jadi, dibiarkan dulu sampai selesai kencingnya. Falamma qada baulahu Amar bin Salam bin Dubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Maka setelah orang itu kencing, maka Nabi SAW meminta satu ember air lalu dituangkan ke tempat kencingnya itu. Menunjukkan wajibnya membersihkan najis di masjid. Lalu dalam potongan hadis itu Nabi SAW menegur Arab Baduy itu. Apa kata beliau? Maka ini berbicara tentang fungsi masjid. Untuk apa masjid dibangun? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhil masajida la taslu li syai'in minal bauli wala qadar wa inna ma hiya li dzikrillah wassalat wa qiraatul qur'an. Alkama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid ini tidak layak untuk najis seperti kencing dan tidak layak untuk kotoran-kotoran. Makanya dalam hadis sebelumnya sudah dijelaskan bahwa orang yang meludah di masjid itu kena denda, harus mengubur ludahnya. Ya, kalau sekarang bukan kerikil atau bukan pasir, berarti wajib mengepel, wajib untuk membersihkan, ya, yaitu lantai. Kemudian beliau mengatakan, untuk apa masjid? Untuk tempat sholat, untuk zikir, untuk baca Quran. Maka dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit menjelaskan tentang fungsi masjid. Untuk apa masjid itu? Ya, tempat kaum muslimin menunaikan sholat berjamaah. Kewajiban untuk membersihkannya, kewajiban untuk memuliakan masjid, dan ini masuk kepada dalil yaitu wa may yu'adzim sya'airallah. Kemudian kita akan membaca beberapa hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini tentang apa yang boleh di masjid dan apa yang tidak boleh di masjid dan sebagian adab kita masuk masjid. Ya. Jadi kalau belajar hadis tidak seperti belajar fikih berurut langsung itu ya. Kalau ini kan beda sesuai dengan hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babul qada'i wal li'ani fil masjidi bainar rijali wan nisa'i. Hadatsana Yahya ibn Musa qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibn Jurayj qala akhbarana Shihab an Sahal ibn Sa'ad anna rajulan qala ya Rasulullah ara'aita rajulan wajada ma'i imra'atihi rajulan ayaqtulu fatala ana fil masjidi wa ana syahidun. Bab al-qada. Bab qada. Qada ya tentunya di sini bab ya, menetapkan hukuman yang dilakukan qadhi di masjid. Ya, kalau sekarang kan qadhi punya apa? Punya gedung. Gedung apa? Mahkamah gitu ya. Gedung pengadilan, gedung udah resmi. Boleh enggak masjid dijadikan tempat hakim tahkim? Ya, untuk menetapkan hukuman. Babul qada'i wal li'an. Al-li'an yang dimaksud saling melaknat suami dengan istri dalam kasus tuduhan berbuat zina. Jadi tuduhan berbuat zina. Ya. Bagaimana yang dimaksud nanti memang akan ada bahasannya, tapi dibahas sederhana. Sekarang li'an. Al-qadbu nuduh. Kalau orang menuduh zina, bukan suami ini, si A menuduh zina si B, maka kalau tidak bisa menghadirkan saksi, 4 saksi, maka dia akan dijilid 80 jilid, didera 80 kali si A menuduh si B berbuat zina. Kata Kodi, mana saksinya? Gak ada. Jadi didera nanti. Tapi ini suami menuduh istrinya berbuat zina. Kemudian istrinya menolak, mengingkari tuduhan itu. Jadi si istrinya menolak tuduhan suaminya. Maka di situ terjadinya yang dinamakan saling melaknat atau dinamakan dengan li'an. Bahwa suaminya mengatakan, benar-benar aku melihat zina, benar-benar aku melihat dia berzina. Kemudian jika aku salah, jika aku dusta, yang kelimanya, maka laknat Allah atas diriku, kata si suami tersebut. Itu yang dinamakan dengan li'an. Ya. Konsekuensi li'an itu cerai. Cerainya abadi, tidak bisa rujuk. Jadi kalau udah saling melaknat, maka fasakh langsung. Maka terjadilah perceraian suami dengan istri dan tidak bisa rujuk selamanya. Tidak bisa rujuk selamanya. Itu kalau saling melaknat. Tapi kalau istri menuju suaminya, jadi kalau istri menuduh suaminya berbuat zina dan suaminya mengingkari, tidak ada li'an. Kalau istri menuduh suami, apa bedanya? Ya bedanya, kalau laki-laki tidak ada konsekuensi lain. Orang berbuat zina, dituduh. Bagi istrinya kan tidak ada sesuatu. Tapi kalau untuk suami kepada istri, ada beberapa konsekuensi ketika si istrinya dikatakan berzina. Gimana? Kalau punya anak, bingung. Ini air saya atau air orang lain? Karena tidak jelas. Tidak jelas. Jadi air siapa ini? Ya mungkin kalau hari ini pakai tes DNA bisa aja. Tapi kalau tidak selamanya ada itu kan. Ya, maka saking bahayanya adanya li'an tadi. Li'an. Kedua, penisbatan, jadi dari sisi steril. Steril wanita kan kalau dijima orang lain beda gitu. Dari sisi nisbat, ini anak bin siapa gitu kan? Bin orang yang dituduh atau bin dia? Tidak jelas. Maka dengan sebab akan munculnya ketidakjelasan yang akan dimunculkan dari wanita yang dituduh berzina, maka dalam Islam disyariatkan untuk melakukan apa yang dinamakan dengan li'an. Jadi saling melaknat, ya, yang menyebabkan pisah antara suami dengan istri. Tapi panjang lebarnya tentang hukum li'an akan dibahas nanti di tempatnya insyaallah. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis, dan ini hadisnya mukhtasar. Hadisnya itu diringkas karena hadisnya adalah panjang. Anna rajulan qala, Sahal Ibnu Sa'ad berkata bahwa seseorang berkata, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, ara'aita rajulan?" Jadi, bagaimana pendapatmu atau bagaimana arahanmu seseorang? Wajada ma'imrati rajulan, yang dia mendapatkan istrinya, na'udzubillah min dalik, sedang berduaan dengan laki-laki lain. Jadi sedang berduaan dengan laki-laki lain. Ya, berduaan ada dua kemungkinan. Berduaan tidak kelihatan sedang berjima, maaf. Berduaan kelihatan sedang berjima. Nanti bahasanya beda. Jadi kalau seseorang melihat istrinya berduaan di kamar, ya, kalau kelihatan berduaan tapi tidak sedang berjima, maka ini lain. Kelihatan sedang melakukan jima, hukumnya lain. Qala ayaqtuluhu, apakah boleh dia membunuhnya? Membunuh siapa? Membunuh laki-lakinya. Ya. Patala ana fil masjidi wa ana syahidun. Ini dipotong, tidak ada jawabannya. Maka kedua orang itu, artinya suami dengan istrinya, saling melaknat di masjid. Dan aku menyaksikan kegiatan atau kejadian itu. Menyaksikan kejadian itu. Nah, Imam Bukhari di dalam hadis ini ingin menjelaskan apa yang boleh di masjid. Apa yang boleh di masjid. Dan menyebutkan bagian fungsi dari masjid. Walaupun mungkin hari ini dengan kemajuan-kemajuan administrasi negara-negara, ya, administrasi juga negara Islam, maka ya untuk semuanya ada tempatnya. Ada tempatnya. Nah, tapi dalam hadis ini menunjukkan boleh masjid dijadikan sebagai tempat untuk qada. Artinya boleh dijadikan tempat untuk penetapan hukum di masjid. Bagian fungsi bolehnya masjid. Dan ini menurut pendapat yang kuat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, Imam Bukhari ingin menjelaskan di sini juga bolehnya li'an di masjid. Jadi bolehnya li'an di masjid. Jadi tidak dikatakan makruh, tidak dikatakan terlarang dengan hadis ini. Walaupun mungkin kalau hari ini fungsi-fungsinya khusus berkaitan dengan masalah hukum telah dibuat tempat. Ya, maksudkan di zaman Umar udah ada Baitu Zakat. Tempat pengelolaan zakat udah ada di zaman Umar waktu itu. Ya. Jadi tidak termasuk sesuatu yang mungkin dikatakan apa? Tercela. Tercela. Ya. Sebagian para ulama yang mengatakan makruh, makruh. Tapi tidak ada dalilnya untuk mengatakan makruh. hanya dengan meninjau sisi-sisi lain. Kenapa? Ada ulama yang mengatakan makruh. Pertama, karena ketika dalam interaksi ataupun mungkin terjadinya qadhi hakim ya menetapkan hukum kepada tersangka gitu ya, orang yang dituduh melakukan itu, mungkin terkadang muncul ada dusta, ada kata-kata yang tidak pantas yang dilakukan apa orang di masjid, seolah-olah bertentangan dengan pengagungan masjid. Maka sebagian para ulama mengatakan makruh. Tapi untuk mengatakan makruh tidak ada dalilnya. Kembali kepada zahir hadis ini yang menunjukkan apa? Bolehnya. Jadi menunjukkan bolehnya. Masalah li'an nanti akan dibahas di tempatnya dan bukan di sini insyaallah. Yang penting paham apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya. Kemudian juga li'an secara terperinci, ya nanti kita akan jelaskan di tempatnya. Sebagian perkara yang dibolehkan dalam Islam tidak bisa dilakukan hari ini, seperti tadi. Kalau suami mendapatkan istrinya sedang berjima dengan pihak lain, boleh dibunuh? Boleh. Tapi hari ini antum membunuh ke penjara kan itu. Antum membunuh ke penjara, ya harus sabar kalau hari ini. Karena bukan hukum Islam yang berjalan. Hukum Islam yang berjalan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk ke bab yang baru. Babu idza dakhala baitan yusalli haitsu syaa'a aw haitsu umira wa la yatajassasu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Abdullah ibnu Maslamah hadatsana Ibrahim ibnu Sa'ad Adi ibn Shihab an Mahmud ibnu Rabi an Itban ibni Malik anna Nabi sallam atahu fi manzilihi faqala aina tuhibbu an usalli laka min baitik qala fa ashartu lahu ila makanin fakabbara Nabi sallam wa safafna khalfahu fa shalla rak'atayn. Kemudian kita gabungkan dengan bab kedua karena maknanya akan sama. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala babul masajid fil buyut. Wa shalla Al-Bara ibn Azib fi masjidihi fi darihi jamaah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Sa'ad ibn Ufair. Qala hadatsana Lais, qala hadatsani Uqail, Adi bin Shihab. Qala akhbarani Mahmud ibn Rabi Al-Ansari anna Itbana ibn Malik wa huwa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimman syahida Badaran min al-Ansari anahu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala apuan annahu atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah qad ankartu basari wa ana usalli liqaumi fa idza kanatil amtaru salal wadi alladhi baini wa bainahum lam astati an atiya masjidahum fa usalli bihim wa waditu ya Rasulullah annaka ta'tini fa tusalli fi baiti fa attakhidhu musallan fa qala faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'afalu insyaallah qala itban faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin hinartafa an-naharu fasta'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adintu lahu falam yajlis hatta dakhala al-baita thumma qala aina tuhibbu an usalli min baitik ala fa ashartu ila nahiyah min al-baiti faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqabbara faqumna wa safatna fa shalla rak'ataini tsumma salama Qala wa hasabnahu ala khariza sababna halab. Qala fasaba fil baiti rijalun min ahli dar dawu adadin fajtama'u faqala qailun minhum aina Malik ibnu Duhaishin aw ibnu Duhshin faqala ba'duhum dzaka munafiq la yuhibbu Allah wa rasulahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka qul dzalik ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bika wajha Allah qala Allah wa rasuluhu a'lam qala fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafiqina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah qad harama 'alan nar man qala la ibidaka wajha Allah. Bab, jika seseorang masuk ke rumah seseorang, yang kita masuk ke rumah seseorang, dia sholat di mana dia mau atau sholat di mana ia diperintah tanpa memata-matain, dalam arti telengak-lengok. Oh, enggak telengak-lengok, artinya ini kalau banyak kamar dilihatin gitu ya, kemudian dapurnya dilihatin gitu ya. Ya, ketika kita jadi tamu, ini adab bertamu salah satunya ya, adab bertamu. Kemudian disebutkan di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Itban Ibnu Malik. Itban Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang kebetulan ya tadi setelah agak tua matanya buta. Anna Nabi sallam atahu fi manzilihi, bahwa Nabi sallam telah datang ke rumahnya, artinya berkunjung. Faqala, lalu Itman berkata, aina tuhibbu an usalli laka min baitik? Maaf, Nabi sallam berkata, di manakah engkau mencintai aku salat ya bagimu di rumahmu? Artinya di ruangan mana aku salat? Jadi di ruangan mana aku salat? Faqala fa asyartu lahu ila makanin. Maka Itban Ibnu Malik menunjukkan ke satu tempat, artinya ditetapkan tempatnya di antara tempat rumahnya. Wasofna khalfahu, lalu kami membuat saf di belakangnya. Fasala rakataini, maka beliau salat dua rakaat. Itu salat sunnah, bukan salat wajib. Pada hadis yang kedua, bab membuat masjid di rumah. Artinya di sini bukan masjid yang dimaksud, masjid seperti ini. Yang dimaksud membuat tempat salat di rumah, seperti dalam judul pertama tadi saya menjelaskan. Dan telah sholat Bara Ibnu Azib di masjidnya, di rumahnya berjamaah. Artinya masjid yang itu masjid rumah, bukan masjid jami kaum. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan dari Itban Ibnu Malik, wahuwa min ashabi rasulillah miman syahida badaron minal ansor. Kemudian dikatakan, siapa sih Itban Ibnu Malik? Maka Itman Ibnu Malik dikenalkan dengan tiga perkenalan. Siapa Itban Ibnu Malik? Pertama, ashabu Rasulillah, sahabat Rasul. Yang kedua, beliau dari orang Ansor, bukan Muhajir. Salam datang di sini, Itban meminta kepada Rasul. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini telah sakit mataku, artinya telah buta mataku. Dan aku sholat bersama untuk kaumku, artinya sholat untuk mengimami kaumku. Tapi apabila hujan, kemudian lembah-lembah itu mengalir air, Ya, karena bukan seperti di kita, mungkin ada selokan, ada sungai. Ya, di zaman Nabi, hatta sekarang juga ya, di beberapa daerah di Timur Tengah begitu. Karena tidak seperti kita, ada sungai Anu gitu ya. Itu apa? Lembah itu jadi tempat aliran hujan kalau terjadi hujan. Ya. Alladzi baini wa bainahum, di antaraku dengan mereka. Jadi antara tempat sahabat yang banyak dengan beliau terpisah karena dengan lembah yang di situ terkadang ada air, artinya mengalir. Aku tidak bisa untuk datang ke masjid mereka dan mengimami mereka. Jadi aku tidak bisa datang ke mereka untuk mengimami mereka. Maka aku berharap, wahai baginda Rasulullah, engkau datang ke rumahku dan engkau sholat di rumahku. Aku akan membuatkan bagimu, artinya akan membuatkan di rumahku ini musholla. Ini syahidnya. Jadi Itman Ibnu Malik akan membuat tempat sholat di rumahnya. Jadi akan membuat tempat sholat di rumahnya. Maka Imam Bukhari membuat bab membuat masjid di rumah. Dimaksudkan adalah tempat sholat khusus. Kita mengatakan, suka mengatakan, oh itu musholla. Ya, musholla tempat sholat. Faqala lahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, sa'ab alu insyaAllah. Kata beliau, insyaAllah aku akan melakukannya. Dan ini adab ya, kalau kita mengatakan besok akan datang, insyaAllah. Besok akan pergi, insyaAllah. Mesti. Dan itu adab bagi seorang mukmin. Qala Itban. Faghadha Rasulullah SAW wa Abu Bakrin hina tarfa'an naharu. Maka Rasulullah SAW dan Abu Bakar bergegas dari rumahnya di awal siang. Jadi beliau bergegas menuju rumah Itban di awal siang. Kemudian Nabi SAW meminta izin kepadanya. Artinya akan datang di jam sekian. Nah, itu adab. Makanya kalau orang Arab itu ada orang bertamu tidak ngasih tahu akan bertamu tidak diterima. Jadi adabnya kalau saya dengan masyayikh itu harus izin dulu. Jam sekian akan datang ya. Tidak tiba-tiba datang itu tanpa berita. Itu adab. Supaya apa? Supaya disediakan jamuannya gitu ya. Itu adab juga. Kemudian falam yajlis hatta dakhalal baita. Kemudian Nabi Hasan meminta izin kepadanya. Itu meminta izin untuk masuk di sini. Falam yajlis hatta dakhalal baita. Maka beliau tidak duduk sehingga masuk ke rumahnya. Tsumma qala, lalu beliau berkata, "Aina tuhibbu an usalli min baitika?" Wahai Itban, di mana engkau mencintaiku untuk sholat di rumahmu? Jadi di kamar mana atau di tempat yang mana aku sholat di tempatmu? Qala fa asyartu ila nahiyati minal bait. Lalu aku mengisyaratkan baginya satu tempat di rumahku. Faqama Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW berdiri, fakabar beliau bertakbir, faqumna fasabna. Kemudian kami pun berdiri dan kami membikin sab. Shalat rakaatain tsumma salama. Kemudian beliau sholat dua rakaat, kemudian salam. Ya. Kemudian, ya di sini disebutkan kisah lain. Kita potong dulu sampai di sini. Yang penting ini hukum berkaitan dengan masjidnya dulu. Ya. Nah, dua hadis ini diketengahkan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwa di antara adab-adab kaum muslimin, adab-adab membuat rumah itu punya tempat sholat di rumah. Jadi membiasakan kalau kita bikin rumah, bikin tempat sholat. Jadi bikin tempat sholat itu bagian adab. Adab kita bikin rumah. Ya. Untuk apa? Untuk banyak hal. Ya, kita mungkin supaya lebih tempat gitu ya, untuk sholat, sholat malam, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Ya. Agar juga kita tahu tempat yang suci ya di situ. Gitu. Kalau tempat yang mungkin di situ, kadang anak kemana-mana gitu kan, anak kita yang belum dewasa, gitu, anak kecil yang mungkin kencing di mana gitu kan. Itu adabnya. Seyogianya kalau kita bikin rumah, ada tempat untuk apa? Salat. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain, bagi orang yang punya harta, membikin tempat khusus untuk tamu. Karena di dalam hadis dia katakan, yaitu rumah Ibnu Sabil. Dikatakan oleh Nabi SAW, ada ya, 7 perkara yang akan mengalir pahalanya ketika orang telah meninggal dunia. Apa di antara 7 perkara itu? Salah satunya adalah man bana baitan li Ibnu Sabil, yaitu orang yang membuat rumah untuk Ibnu Sabil. Ya, kalau mungkin kita di sini banyak ikhwan pergi dari mana, kemudian datang ke kita di mana gitu, orang akan tidur ya. Maka menyediakan. Ya, menyediakan. Itu bagian juga adab ya, faedah dari hadis ini, faedah dari hadis ini. Kemudian faedah di hadis ini ada satu pelajaran berharga. Dan ini termasuk metode hidup. Metode hidup. Para ahli hari ini, orang untuk sukses itu adalah fokus and control. Fokus dan control. Nabi SAW mengajari poin penting di sini. Ketika Nabi SAW diundangnya untuk sholat, maka beliau tidak melakukan apa-apa kecuali untuk tujuan itu. Sebelum dijamu makan, sebelum apa, ngomong apa. Ya. Bahkan tidak ada basa-basi ketika datang, di mana saya sholat. Karena diundangnya untuk sholat. Jadi kalau antum ingin usaha sukses, apa sukses, termasuk dakwah sukses, itu fokus and control. Itu dikatakan oleh para ahli sekarang, itu yang dinamakan seven essential. Skill essential. Orang yang punya 7 skill yang mesti ada di abad ke-21 ini. Nabi SAW udah mengajari itu, yang dinamakan fokus. Ketika orang diundang untuk itu, ya untuk itu. Tidak ngarel ngidul, ngomongin ta'adud umpamanya ya. Ngomongin apa gitu kan. Kadang-kadang kalau kita kemana aja gitu, gak jelas itu ngomong. Tapi Nabi SAW mengajari. Beliau bertanya dulu, di mana saya sholat? Kenapa? Diundangnya bukan untuk makan. Gak ada cerita untuk dikasih makan. Gak ada cerita untuk lainnya. Beliau diundang untuk makan. Maka beliau bertanya itu dulu. Aina tuhibbu an usalli fi baiti? Di mana aku harus sholat di rumahmu? Di rumahmu. Ya. Maka ini adab ya. Adab. Bagian dari adab. Ya. Dan kita mesti fokus dalam setiap perkara. Ya, itu Nabi SAW mengajari kita. Ketiga, dalam hadis ini, bahwa merupakan adab, tata krama, orang yang punya martabat, itu ditempatkan martabatnya. Dawi syaraf. Nabi SAW menempatkan. Allah menempatkan. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Sebutkan muhajir, ansar. Maka di sini disebutkan apa? Siapa itban? Sahabat. Ahlul Badar. Kemudian ansar. Kenapa? Karena Ahlul Badar itu punya kekhususan. Ketika ada sahabat yang ketika Nabi SAW akan membuka Kutuh Mekah, artinya ketika akan perang Kutuh Mekah, Khatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu itu membuat surat ngebocorin rahasia gitu kan, bahwa Nabi SAW dengan para sahabat akan bawa bala tentara memerdekakan Mekah. Ini Khatib bin Abi Balta'ah bikin surat. Suratnya bukan untuk ke pembesar Quraisy waktu itu, hanya untuk keluarganya. Karena Khatib bin Abi Balta'ah itu punya harta di Mekah dan punya keluarga di Mekah. merasa takut kalau nanti hilang, takut jadi ghanimah. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi SAW tentang itu. Maka Nabi SAW menyuruh Ali radhiyallahu taala anhu untuk mengejar. Ternyata yang membawa surat itu perempuan, perempuan Arab, perempuan waktu itu. Dan Ali radhiyallahu taala mengejarnya. Lalu wanita itu mengingkari, ada. Ya, ternyata kata Ali, kalau engkau tidak mengaku, maka aku akan telanjangi engkau, ancaman. Akhirnya dia memberikan. Maka Umar bin Khattab, Khalid bin Walid berkata kepada Nabi SAW, "Idzan li ya Rasulullah an adriba unuq hadzal munafiq." Umar itu goyur kan. Umar itu orang yang sangat cepat mengingkari kemungkaran. Kata beliau, "Izinkan aku untuk memenggal batang leher ini munafik." Jadi Nabi SAW itu murka banget gitu. Maaf, Umar itu marah banget. Khalid bin Walid marah banget. Maka Nabi SAW melarangnya. Kata Nabi SAW, "Huwa min ahli Badrin." Dia termasuk ahlu Badar. Dan sungguh Allah telah mengampuni kepada dosa ahlu Badar. Maka tidak jadi. Dan Allah mengampuni Khatib bin Abi Balta'ah. Dan Khatib bin Abi Balta'ah juga, ya artinya bertobat kepada Allah Ta'ala setelah itu. Tapi contoh dalam kisah ini bahwa orang yang punya dausyaraf, orang yang punya kedudukan disebutkan kedudukan sebagai pengagungan. Kemudian apa? Minal Ansar, dari orang Ansar. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan wasabiqunal awaluna minal muhajirina wal Ansar. Jadi di sini penyebutan. Kemudian di dalam hadis ini juga dijadikan sebagai satu kaidah, yaitu orang ketika bertamu. Orang ketika bertamu itu memang punya, di antaranya punya tiga hak. Jadi orang bertamu itu punya tiga hak. Hak yang pertama dihormati, sebagaimana hadis mengatakan, "Makana yu'minu billah fal yukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka hormati apa? Tamunya. Hormati tamunya. Yang kedua, tamu kalau udah diizinkan antum, itu berhak untuk mendapatkan pelayanan dari kita. Maka kalau orang bertamu dan tidak disediakan air minum oleh pemilik rumah, maka dia bisa mengambil air yang ada di rumahnya. Tapi jangan mengambil emasnya. Kalau ada nasi gitu ya, enggak di itu, ambil nasinya. Karena dia di situ haknya dia, bukan mencuri nasi. Tapi bukan mencuri uang ya. Nah, mengambil hak dia di hari itu. Hak dia di hari itu. Dia. Ya. Kemudian dibolehkan bagi dia untuk menggunakan apa yang ada di rumah itu, duduk mau di sini, mau di mana gitu, selama tidak melihat aurat pemilik rumah. Jadi selama tidak melihat aurat pemilik rumah, dikatakan damak tanpa tajasus. Artinya apa? Kalau orang masuk, maka orang mau sholat tanpa dikasih tahu tempat sholatnya silakan. Orang mau sholat di mana di rumah orang itu, ketika tidak dikasih tahu apa tempatnya. Tapi kalau dikasih tahu tempatnya di situ sholat, ya di situ, itu adab. Sebagaimana dalam kisah ini, dalam kisah ini. Kemudian waktunya pendek, kita sudah lewat 7 menit dan waktu untuk bertanya ya. Di sini ada kaidah penting juga. Disunahkan kalau orang bepergian itu di pagi hari. Jadi awal. Jadi kalau ingin melakukan aktivitas safar, bepergian, ya, di awal waktu. Apa hikmahnya? Hikmahnya ada dua. Hikmah yang pertama, bagi setiap mukmin punya waktu yang luang untuk melakukan aktivitas. Beda dengan kalau kita berangkat malam, gitu kan, lain. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Karena ada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, ya Allah berkati umatku di pagi harinya. Maka kata orang Tasikmalaya, kalau pagi-pagi jangan molor gitu. Tahu nggak molor? Pagi-pagi jangan tidur gitu. Karena itu waktu yang berkah untuk berinteraksi. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam bagian ucapan-ucapan beliau tentang kesehatan, beliau mengatakan bahwa yang terbaik makan adalah di waktu sangat pagi gitu. Makan. Ya. Apa alasan Imam Syafi'i mengatakan waktu makan terbaik adalah di waktu pagi? Satu, belum ada lalat katanya. Kedua, belum ada perubahan udara. Ketiga, ini penting, kita mungkin paling sulit. Makanan yang ada uapnya menurut Imam Syafi'i itu berbahaya. Jadi kalau kita makan, seyogianya buhurnya itu ditiadakan. Saya bukan ahli kesehatan, Imam Syafi'i juga bisa diperiksa kalau ada dokter ya. Tapi itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi sebisa mungkin, seperti kita makan nasi, karena kalau orang Sunda mah diakel heulanya, dihihidan gitu ya, itu bagus mungkin. Dan semuanya gitu. Makanan diusahakan apa? Itu telah dingin. Dingin. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, maka Nabi SAW juga pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi di waktu pagi itu apa? Bagi seorang mukmin ya hendaklah untuk mengawali aktivitas hidup ya, seyogianya tidak tidur lagi bukan haram gitu ya. Tetapi mungkin bagi setiap mukmin akan lebih luas ya. Kemudian tingkat kesehatannya juga akan lebih terjaga. Sampai di sini pembahasan kita, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan. Hadis-hadis yang disampaikan oleh Ustaz sangat bermanfaat untuk kita kembali di sore hari ini dari pembahasan tentang adab-adab di dalam masjid. Dan selanjutnya sahabat Islam, kita beranjak ke sesi tanya jawab, dan kita akan mengajak kembali untuk sahabat Islam dan juga tentunya untuk jamaah ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Kami ulangi kembali di layanan pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat terlebih dahulu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Darpis di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Ustadz, bagaimana hukumnya memutar tilawah Al-Quran yang dalam rekaman atau mungkin zaman sekarang ini flash disk Ustadz ya, di masjid-masjid Ustadz? Jazakumullahu khairan. Menyetel ya. Oh, apa? Bacaan Quran yang diperdengarkan di masjid. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, tidak seyogianya bahwa masjid-masjid mengumandangkan suara Quran untuk umum. Ya, mungkin ada orang mengatakan, wah ini jangan-jangan tidak Islami gitu. Masjid-masjid tidak dikumandangkan bacaan Quran. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Quran dan bacaan Quran itu dihormati. Dihormati. Kalau sengaja gitu. Pertama, punya konsekuensi menghalangi orang untuk melakukan aktivitas. Karena orang yang mendengar Quran seyogianya mendengarkan. Fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Quran itu diperdengarkan tanpa diniatkan, maka lama-kelamaan akan menjadi sesuatu yang terbiasa tanpa ada pengaruh. Kalau orang dengarkan, ya, maaf mungkin seperti di Tasik ini, di apa itu, di setopan-setopan dengan Quran. Ya mungkin itu religi ya, tapi ya Quran memang perlu dihormati Quran itu. Terlebih mungkin yang jadi masalah kita di Indonesia, dan mungkin juga hanya bukan di Indonesia, yang perlu bagi kita mendahulukan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, adzan dikumandangkan karena butuh untuk dikumandangkan adzan itu. Tapi zikir-zikir antara adzan dengan iqamah, di samping tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga akan menafikan yang semestinya kita sholat qobliyah. Jadi tidak sholat qobliyah. Mungkin sebagian di antara kita memilih untuk bacaan tanpa sholat qobliyah. Yang diajarkan tidak dilakukan, yang tidak diajarkan dilakukan. Kemudian terkadang juga mengganggu orang yang sedang sholat qobliyah. Orang sholat qobliyah, kemudian baca-bacaan. Ya. Sebab kalau itu baik, tentunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat akan lebih dulu ya bacaan sholawat di antara adzan, gitu. Bacaan nadoman di antara adzan. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara tegas mengatakan baina kulli adzanaini sholatun. Di antara dua adzan ada sholat. Siapa yang menjaga 12 rakaat atau 10 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibuatkan baginya rumah di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Maka ini 12 rakaat. Kalau 2-2 semuanya jadi 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini apa? 10. Banallahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangunkan baginya rumah apa? Di surga. Tidak ada barang siapa yang berzikir di antara dua adzan. Tidak ada barang siapa yang bersolawat dikumandangkan di antara dua adzan, kan enggak ada gitu. Ada. Jadi lakukan yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga memperdengarkan Allah taala. Baik, Ustaz. Bila Ustaz lebih baik sholat sunnah rawatib di rumah atau di masjid Ustaz, terlebih anak adalah seorang wali di sebuah masjid Ustaz, apakah boleh sholat sunnah sebelum sholat sunnah qobliyah sebelum azan di rumah? Ya tidak harus begitu ya. Kalau muadzin ya sholat qobliyahnya di masjid ya. Dia adzan kemudian. Ya. Jadi kita memahami hadis dengan sepotong-sepotong ya. Orang yang adzannya dia adzan di masjid dan sholat qobliyah di masjid. Tidak perlu dia harus ke rumah dulu kemudian masih ke masjid lagi gitu ya. Ya. Enggak seharusnya seperti itu insyaallah. Banyak kalau kita membacakan pertanyaan dari pesan singkat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari Mahkamah di Sumatera Selatan kembali. Ustaz, bagaimana umumnya menginformasikan sebuah barang yang ditemukan atau di Sumatera Selatan kembali? Ustaz, bagaimana hukumnya menginformasikan sebuah barang yang ditemukan atau kehilangan barang di masjid, Ustaz? Jazakumullah khair. Baik, jazakumullah khair Ustaz untuk jawabannya dan nanti akan dijelaskan lebih rinci tentunya dalam pembahasan kita. Baik, itu yang bisa dibacakan dari pesan singkat. Terakhir, jika ada pertanyaan dari jamaah, masih ada waktu yang tersisa, khususnya untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz, kita persilahkan, Pak. Baik, silakan, Pak. Di akhir apa? Ya setelah kita zikir ya, setelah kita zikir membaca ayat kursi dan membaca ya muawwidatain apa surat al-ikhlas muawwidatain itu setelah zikir. Jadi kan urutannya istighfar, kemudian baca Allahumma anta salam, kemudian subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu akbar, kemudian tahlil, baru kita baca. Jadi itu urutannya. Urutannya Allah Ta'ala. Tidak setelah salam langsung baca ayat kursi. Tidak ada sunnahnya. Ya. Ya. Satu pertanyaan tadi terakhir dari jemaah. Dari sebelum baru kita baca. Jadi itu urutan. Masuk di wilayah tempat beribadahnya para guru dan waktu tidak mungkin untuk balik ke hotel dari mulai masuk untuk sampai asal. Waktu itu saya berinisial tanpa dari dengan hanya dengan modal keyakinan saja. Waktu itu saya sholat di tempat itu, ambil wudhu dan sholat dengan lari kemana itu Bapak Al-Aqul Masa Jidawah. Ini bagaimana kita baik. Iya, nanti kita bahas memang apa hukumnya kita beribadah di tempat peribadahan non muslim. Di tempat peribadahan non muslim. Iya. Secara umumnya ada yang boleh, ada yang tidak. Dalam arti kalau di situ ada berhalanya gitu kan, yang menjadi sembahan non muslim, maka tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau tempatnya tidak ada lagi, ya, kemudian kita tidak mendapatkan lagi, maka boleh, tetapi tidak boleh menghadap tempat yang menjadi sembahan itu gitu. Jadi kalau ada areal gitu, tidak mengapa. Kita sholat di situ. Ya. Tapi kalau sholatnya umpamanya bisa di jama', ya, kemudian kita bisa di tempat lain, maka seyogianya tidak dilakukan di situ, tidak dilakukan di situ, ya, karena ya beribadah di tempat ibadah non muslim itu akan terjadi beberapa ihtimal, jadi beberapa kemungkinan, ya, walaupun bukan zatnya yang haram. Jadi bukan zatnya yang haram. Pertama akan menjadi satu tasyabuh dengan non muslim, yaitu menyerupai orang non muslim, orang kafir, ya. Yang kedua ada syadu dari'ah. Syadu dari'ah itu sebagai awal kemungkinan akan terjadi juga apa? Kemusyrikan apa? Setelahnya. Yang ketiga adalah hukum dari orang yang melihat. Jadi hukum orang yang melihat. Ya, kita mungkin sholat di situ tidak menyembah berhala, tetapi orang yang melihat akan mengatakan dia sedang menyembah apa? Berhala. Sehingga ya wajib untuk apa? Dihindari. Wallahu ta'ala a'lam. Ada tambahan dulu sebentar ya. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita di Indonesia memang terkadang banyak yang unik dari sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaan itu terkadang ada pertanyaan yang memang ingin tahu sesuatu. Terkadang pertanyaan itu hanya orang mungkin bertanya saja tanpa tahu tujuan untuk bertanya. Saya kemarin dapat SMS, bukan hanya tadi, dapat SMS pertanyaannya, apa Ustadz, apa hukumnya ya menggunakan vaksin corona? Jadi itu kan Ustadz, apa hukumnya apa pakai vaksin corona? Terkadang apa sih tujuannya gitu? Saya jawab wajib, tapi tidak nanya lagi. Saya jawab wajib. Kan terkadang orang bertanya apa sih tujuan pertanyaannya. Jadi bertanya ya, seperti tadi apa pertanyaan yang sebelumnya yang dari bukan ya. Sholat rawatib untuk muadzin gitu. Sholat rawatib untuk muadzin. Memang terkadang tidak terbayang kalau ada orang bertanya itu. Memang kadang tidak terbayang. Tapi ada orang bertanya itu gitu. Nah, tapi rahasianya, ini bukan berarti tidak boleh bertanya. Tapi terkadang ada yang mungkin kok ada orang bertanya. Contohnya apa? Ustadz boleh enggak? Saya lagi head berjima. Kan mungkin tidak terbayang ada orang bertanya ini gitu. Nah, tapi ternyata ada orang bertanya. Jadi kemungkinannya ada tiga. Yang pertama, karena memang kita di Indonesia kejahilan kepada Islam itu iya gitu. Banyak orang yang muslim tapi bodoh apa jahil sekali kepada Islam. Maka ya harus sabar itu dengan banyaknya pertanyaan seperti ini. Karena memang ya banyak orang yang Islam tapi tidak belajar Islam kan gitu. Yang kedua, terkadang orang bertanya tidak tahu untuk apa bertanya gitu. Ya pokoknya bertanya aja, tapi tujuan dari bertanya untuk apa gitu. Buah untuk bertanya itu apa gitu. Terkadang kita tidak tahu. Nah, maka di sini perlu kita juga tahu ada bertanya kan gitu. Nah, yang ketiga, terkadang orang bertanya itu hanya mengetes guru gitu ya. Dan ini tentunya bagian dari kurang adab gitu kan. Orang bertanya, ya, barangkali apa sih jawabannya gitu. Jadi apa jawabannya kan itu? Ya seperti ya orang berkata ya arasy itu besar. Apakah Allah mungkin menciptakan yang lebih besar lagi di arasy? Buat apa kita tanya itu? Buat apa tanya itu kan gitu? Buat apa bertanya itu? Contohnya Allah menciptakan bumi nak pisah tati ayam apa? 6 hari. Lalu ada orang bertanya, apakah mungkin Allah bisa menciptakan alam semesta ini kurang dari 6 hari? Isfaida. Bahkan termasuk juga mungkin polemik apakah Bapak Rasul itu di surga atau di neraka. Kalau kita berbicara ilmu iya, tapi terkadang kalau di surga buat antum apa, kalau di neraka buat antum apa? Kadang gitu ya. esensinya apa gitu ya. Walaupun berkaitan dengan keilmuan, keyakinan kita ya, kalau memang itu khabar dari Nabi SAW mengatakan di neraka atau di surga, kemudian kita mengimani dengan dalilnya, itu bagian penting. Tapi terkadang bagi setiap mukmin, sejauh mana sih apa yang mestinya kita dahulukan untuk bertanya? Untuk bertanya. Kan di Indonesia menjadi polemik gara-gara orang bertanya tentang Bapak Rasul. Padahal ada ilmu yang lain yang lebih penting dari itu. Yang konsekuensinya kalau tidak tahu surga dan neraka. Tapi kita tidak bertanya yang itu berkaitan dengan surga dan neraka kita. Nah, di sini kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi Nabi Hasalam itu ngajari kita ya. Ketika beliau diundang oleh Itban Ibnu Malik untuk sholat, pas datang di mana saya sholat itu. Tidak berbicara yang lainnya, tetapi berbicara yang paling urgen, yang tujuan utamanya untuk itu. Dan semua orang yang fokus itu awal dari kesuksesan, kata orang itu. Barangkali ini faedah yang perlu kita juga tahu, termasuk dalam hidup kita ya, hatta dalam urusan apa? Dunia. Insyaallah ya, bagi kita itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini bahasan kita.